dimana bayang dirimu. Lelah ku bertanya pada angin yang berhembus, adakah salam rindumu untukku. Tujuh purnama usai ku lalui, rinduku tiada tertahankan lagi. Sisa harapanku walau hanya sekali, kau datang membasuh rinduku. Jangan kau buat diriku begini, tenggelam dalam kerinduan tiada bertepi. Boleh saja kau membisu, namun kau harus tahu batas rinduku tak jauh lagi. Kerinduan terasa menyiksa. Tujuh purnama usai ku lalui, rinduku tiada tertahankan lagi. Sisa harapanku walau hanya sekali, kau datang membasuh. Jangan kau buat diriku begini, tenggelam dalam kerinduan tiada bertepi. Boleh saja kau membisu, namun kau harus tahu batas rinduku tak jauh lagi. Harapanku walau hanya sekali, kau datang membasuh rinduku. Jangan kau buat diriku begini, tenggelam dalam kerinduan tiada bertepi. Boleh saja kau membisu, namun kau harus tahu batas.